Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan wazan fi'il tsalatsi mazid dengan ziyadah dua huruf, yakni wazan tafa'ala dengan ziyadah ta dan alif pada setelah fa fi'ilnya. Menjadi tafa'ala, tasydid lengkapnya tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al. Kemudian contoh fi'il yang masuk ke wazan tafa'ala, yang pertama adalah tabaraka, yang memiliki arti maha suci. Tabaraka, yatabaraku, tabarukan, mutabarikun, mutabarakun, tabarok, la tatabarok. Kemudian, contoh yang kedua, takasaro, yang memiliki arti memperbanyak. Takasaro, ya takasaru, takasuron, mutakasirun, mutakasarun, takasar, la tatakasar. Kemudian, kita bisa lihat pada tabel contoh fi'il lain yang masuk ke wazan tafa'ala. Yang pertama, tawadu'a, tawadu'an, yang memiliki arti bertawadu. Ta'arofa, ta'arufan, saling mengenal. Kemudian ta'awana, ta'awunan, saling menolong. Tawazana, tawazunan, seimbang. Dan terakhir tajahala, tajahulan, yang memiliki arti pura-pura bodoh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.